بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanafidin a'azzakumullah, salah satu kewajiban dalam Islam yang diwajibkan atas individu-individu muslim dan muslimah ialah kewajiban talabul ilmi, kewajiban mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu din, ilmu tentang agama Allah yang mulia, ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, yang meliputi ilmu tentang akidah Islam, prinsip-prinsip akidah Islam, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bimbingan sunnah, ilmu tentang ibadah, tentang akhlak wal adab, bahkan ilmu terkait dengan urusan-urusan duniawiyah supaya sesuai dengan bimbingan syariah. Ini adalah kewajiban agama yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali, dan secara hukumnya adalah fardhu ain, kecuali ilmu-ilmu yang detail yang mendalam. Disebutkan dalam hadis yang masyhur di kalangan thullabul ilmi, juga di kalangan para kaum muslimin secara umum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama, mencari ilmu agama itu fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Ini datang dari hadis Anas bin Malik dan juga beberapa sahabat yang lainnya, dan dihasankan oleh para ulama seperti As-Sakhawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah, dan juga para ulama ahli hadis yang lainnya. Nas hadis yang tegas dan jelas menfardukan atas tiap-tiap muslim untuk talabul ilmi. Sehingga meliputi siapa saja, tanpa terkecuali, apakah dia seorang pejabat ataukah rakyat, apakah dia sudah berusia senja ataukah masih muda atau mungkin masih belia, apakah dia orang kaya ataukah orang miskin yang tak berada, apakah dia sudah menjadi alim ataukah baru pemula dalam perkara ilmu. Semuanya mendapatkan kewajiban talabul ilmi. Rata-rata ilmu yang fardu ain, sebagian mereka mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Ikhwan fillah azzakumullah. Satu poin penting yang disebutkan oleh para ulama una ketika membahas tentang masalah talabul ilmi ialah bahwasanya talabul ilmi itu sepanjang masa, sepanjang umur, yang bagi lil muta'allim ayatlubal ilma mahma imtadda bihil umur. Seyokianya bagi seorang muta'allim, seseorang yang mempelajari ilmu untuk menimba ilmu, mencari ilmu berapapun usianya. Na'am khonafitina azakumullah, kalau bicara afdhaliyah secara keutamaan dan anjuran, para ulama kita menganjurkan talabul ilmi itu, mencari ilmu agama itu di waktu masih kecil. Sehingga yang dianjurkan kepada para wali-wali anak, orang-orang tua, mereka ightinamul fursah, mengambil kesempatan emas, litahsilil ilmi, untuk menggapai ilmu bagi anak-anak mereka indas sigar, ketika mereka masih belia, ketika mereka masih muda. Diriwayatkan dari Hisham ibn Urwah, dia mengatakan, qala li abi, ayahku, ini Urwah ibn Zubair rahimahullah, pernah berkata kepada aku, inna kunna asaghira qawmin, thumma nahnu al-yawma kibar, wa innakum al-yawma asaghir, wa satakununa kibara, fata'allamu al-ilma, tasudu bihi qawmakum, wa yahtaju ilaykum. Katanya Urwah rahimahullah, sesungguhnya kami dahulu itu asaghira qaumin, kaum yang masih saghir, yang masih kecil-kecil, masih muda-muda, masih belia-belia. Sekarang kami kibar, sudah tua, sudah masuk kibar. Dan sesungguhnya kalian pada hari ini, wahai anakku, wahai Hisham, sigar, asagir, kamu sekarang masih kecil, masih muda, masih belia. Wasatakununa kibara, tetapi kelak kalian nanti menjadi orang besar, menjadi kibar. Maka fata'allamul ilma, hendalah kamu sekarang yang masih kecil ini, yang masih muda belia ini, belajarlah ilmu. Tasudu bihi qaumakum, dengan ilmu ini kamu nanti akan memimpin kaum kalian. Wa yahtaju ilaikum, dan kaum kalian akan memerlukan, membutuhkan ilmu kalian. Menimba ilmu di waktu belia, di waktu masih muda, itu adalah kebiasaan kaum salaf. kebiasaan kaum salaf. Mereka biasa menghadirkan anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang masih kecil dihadirkan ke majalisul ilmi, majalisul syuyukh. Majlis ilmunya para masyayikh, para ulama ahli hadis pada masanya. Dalam kondisi mereka masih kecil. Sehingga ada pembahasan di dalam kitab Mustalahul Hadis terkait dengan masalah kapan seorang anak itu dicatat dengan sama' telah mendengarkan ilmu dari seorang guru. Ada yang membatasi ilmu, membatasi umur. Namun pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama ialah menggunakan sinut tamyiz, usia mumayyiz. Kalau anak yang hadir itu belum mumayyiz, maka dicatat hudur, hadhara, dia telah hadir di majelis ilmu. Belum dinyatakan telah mendengar dari gurunya. Kalau dia sudah mumayyiz, maka ditulis sami'a min syaikhihi, sudah mendengar ilmu dari gurunya. Sehingga nanti dia bisa menyampaikan kepada orang lain di saat dia telah balik. Itu menunjukkan bahwasanya para ulama wa salafun salih terbiasa menghadirkan anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih belia, untuk mendengarkan ilmu. Dikarenakan memang menimba ilmu di masa muda itu masa-masa keemasan di mana akan lebih mudah untuk diserapkan ilmu kepada mereka, hati mereka, dada mereka masih bersih, pikiran mereka masih bersih. Tidak ada kesibukan-kesibukan dengan yang lain. Tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Sehingga diharapkan adanya rusukhul ilmi fil qalbi. Mantapnya ilmu dalam hati. Tamakkunul ilm fil qalbi. Kemapanan ilmu dalam hati. Juga al-intifa' bil ilmi. Bisa mengambil kemanfaatan dengan ilmu tersebut. Dan juga barokah minallah ketika Allah memberikan taufik kepada anak tersebut. Sehingga pepatah yang masyhur di kalangan para ulama, talabul ilmi fi shighar kan naqshi 'alal hajar. Menimba ilmu di masa kecil seperti memahat di atas batu. Itu diriwayatkan dari Al Hasan Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini yang afdal. Namun barakallahu fikum bukan berarti untuk yang sudah berusia, yang sudah berumur, yang sudah dewasa, tidak ada kewajiban menimba ilmu. Tetap saja masing-masing muslim itu dituntut, diminta untuk talabul ilmi walaupun sudah berusia. Walaupun sudah bukan belia lagi, bukan muda lagi, sudah berusia. Tetap wajib untuk menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena hadisnya umum. Bahkan dahulu banyak dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka baru menimba ilmu agama Allah setelah usia mereka telah tua. Karena baru masuk Islam. Diriwayatkan sebuah athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Hendaklah kalian tafaqquh, memahami. Tafaqquh fi din, mengkaji ilmu agama Allah sebelum kamu nanti menjadi sayyid, menjadi tokoh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya setelah membawakan athar Umar di atas memberikan komentar wa ba'da an tasudu. Dan hendaklah kalian juga menimba ilmu agama Allah setelah kamu itu sudah tua, sudah menjadi pemimpin, sudah mengatur orang. Beliau menambahkan lagi, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan sungguh dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih belajar, mereka ta'allam, masih menimba ilmu fi kibari sinnihim, pada usia yang telah tua. Sehingga barakallahu fikum, menimba ilmu agama Allah itu tidak mengenal usia. Kapanpun, entah dia masih kecil, masih muda, masih belia, ini usia emas, manfaatkan sebaik-baiknya. Atau dia telah menginjak dewasa, bahkan sudah tua sekalipun, tidak ada istilah terlambat. Kewajiban menimba ilmu agama Allah terus berlangsung sampai mati. Disebutkan dalam riwayat, diriwayatkan Az-Zarnuji rahimahullah menyatakan, menghikayatkan, dakhala Al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah fil fiqh wa huwa ibn 80 sanah. Al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah, beliau Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i Al-Kufi, muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau dikenal sebagai muhibbus sunnah, mencintai sunnah dan muttabi' li sunnah, ittiba'us sunnah. Beliau mengambil ilmu kepada Zufar dan kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, mengambil ilmu fiqh di sini. Kata Az-Zarnuji rahimahullah, Al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah masuk dalam bab ilmu fiqh, belajar ilmu fiqh, usianya sudah 80 tahun. Ibnu Thamanina sana. Al-Mansur ibn al-Mahdi pernah bertanya kepada Al-Ma'mun, ini sama-sama Khalifah Bani Abbasiyah. Pertanyaannya, ayah suruh bisyaykhi ayat ta'allam, apa bagus, apa baik seorang syekh, seorang sudah tua, belajar? Katanya Al-Ma'mun, idza kana al-jahlu ya'ibuhu fata'allumu yahsunu bih. Kalau kejahilan itu membuat dia merasa aib, maka belajar akan membuat dia bagus. Jawabannya, tanyakan sama dia, kalau kamu jadi orang tua bodoh, orang tua goblok, afwan keras bahasanya ya, supaya tahu kejelekannya, kira-kira kalau kamu tua bodoh, seneng enggak? Merasa punya keutamaan enggak? Jawabannya, ya enggak mau saya dikatakan sebagai orang bodoh. Kalau begitu, at-ta'allumu yahsunu bihi, belajar itu akan membuat dia bagus. Ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan kamu belajar ilmu? Qala, kata ibn Mubarak rahimahullah dengan mantap beliau menjawab, hatta al-mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Di kesempatan yang lain ditanya lagi oleh orang lain, sampai kapan kamu belajar ilmu agama ini? Beliau mengatakan, la'allal kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'du. Bisa jadi atau mungkin ada sebuah kalimat, sebuah faedah yang bermanfaat untuk aku yang belum saya tulis, yang belum saya dapatkan. Ini sekelas Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang alim besar dari Khurasan, alim kabir, muhaddits kabir, mengumpulkan semua keutamaan-keutamaan yang ada. Bahkan dia mengatakan semua amal yang dikerjakan oleh para sahabat itu ada pada beliau. Hanya saja beliau bukan sahabi. Itu saja thalabul ilmi sampai mati. Itu saja merasa kurang dengan ilmu. Barangkali ada sebuah kalimat ilmu yang manfaat bagi aku yang aku belum tulis. Sehingga ketika posisi seseorang sudah menjadi seorang alim, sudah menjadi seorang yang besar, tidak boleh menghalanginya untuk tetap belajar. Sudah jadi syekh, sudah jadi alim, kelasnya kita orang sudah jadi ustadz, itu bukan penghalang dia untuk thalabul ilmi. Kewajiban menimba ilmu itu tetap ada di pundak mereka. Contoh yang paling bagus ialah peristiwa dan kisah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Khadir alaihi salam. Semua ulama sepakat Nabi Allah Musa afdal min Khadir. Kita semuanya tahu siapa Nabi Allah Musa, Kalimur Rahman, termasuk Ulul Azmi. Seorang Nabi, seorang Rasul yang diberi wahyu. Tetap saja ketika diberitahu ada hamba Allah yang namanya Khadir yang memiliki ilmu yang tidak kamu punya, beliau bersemangat untuk mendatangi Khadir, diminta ditunjukkan tempatnya. Diabadikan di Al-Kahfi. Diabadikan di Al-Kahfi. Sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul, Rasul Ulul Azmi, Kalibur Rahman. Belajar kepada yang lebih di bawahnya, secara keutamaan, secara ilmu. Tidak gengsi, tidak menghalangi beliau untuk thalabul ilmi, barakallahu fikum. Dan seperti yang saya nukilkan tadi dari ucapannya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menimba ilmu agama ketika di usia mereka sudah tua. Waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, dan sungguh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam itu menimba ilmu agama Allah di usia mereka yang telah tua. Intinya adalah hal penting yang harus diperhatikan. Belajar ilmu agama itu kapanpun, di usia berapapun, walaupun afdolnya ketika masih muda. Tapi usia tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Bahkan ketika orang itu sudah memiliki ilmu, tingkatannya sudah dikatakan sebagai alim, tidak mau belajar, tanda dia diharamkan dari taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala, tanda dia nanti akan menjadi orang yang bodoh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, dan yang saya inginkan adalah penafsiran dari kalamnya beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, "Idza tasaddarul hadats fatahu 'ilmun katsir." Apabila seorang anak muda, belia sudah tampil menyampaikan ilmu, maka akan luput daripadanya ilmu yang sangat banyak. Abu Ubaid dalam bukunya Gharibul Hadis menafsirkan ucapan Syafi'i ini. Katanya Abu Ubaid rahimahullah, maknahu tafaqahu wa antum sigar qabla an tasiru sadah. Fatamna'akumul anafatu anil akhdi mimman huwa dunakum fatabqaw juhala. Makna ucapan Syafi'i di atas ialah tafaqahu wa antum sigar. Belajarlah fiqih, belajarlah agama, tafaqquh fiddinlah kalian ketika kalian masih kecil. Sebelum kamu nanti menjadi sadah, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, nanti rasa gengsi itu akan menghalangi kalian untuk mengambil ilmu dari orang yang di bawah kalian. Akhirnya kamu nanti menjadi orang yang jahil. Itu kekhawatirannya. Seseorang yang merasa dirinya alim, merasa dirinya telah mendapatkan ilmu yang banyak, lalu tidak mau lagi talabul ilmi, menjadi bodoh. Seseorang yang masih muda belia, ketika terus dia belajar ilmu agama Allah, menjadi alim. Al-ilmu yarfa'u saghir hatta yasira kabira. Wal-jahlu yadu'ul kabir hatta yasira saghira. Yang namanya ilmu, dia akan mengangkat orang yang masih muda tadi sampai menjadi orang besar dengan ilmu. Wal jahl, yang namanya kebodohan, yadhul kabir, akan menjatuhkan, akan merendahkan orang yang kabir, yang besar tadi, sampai akhirnya dia jadi kecil lagi. Al-muhim, ringkasnya adalah belajar agama itu kapanpun dan tidak mengenal waktu. Kemudian barakallahu fikum, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam kondisi apapun yang kita alami. Kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi kaya, kondisi miskin, kondisi kecukupan, kondisi kekurangan, apapun kondisi kita, lagi longgar, lagi sibuk, dalam semua kondisi tidak boleh lepas dari yang namanya ilmu. Thalabul ilmi kan kadang bisa dengan menghadiri majelis ilmu, atau mendengarkan ilmu, atau bertanya ilmu, atau membaca ilmu, atau murojaah ilmu, mudzakarah ilmu, semua yang terkait dengan yang namanya ilmu. Itu thalabul ilmi namanya. Bagaimanapun kondisi kita, harus tetap bersentuhan dengan ilmu syar'i. Kalau bicara tentang salafuna soleh, terlalu tinggi kelasnya dibandingkan dengan kita. Terlalu banyak atharus salaf dan contoh-contoh salaf bagaimana mereka thalabul ilmi dalam semua kondisi yang mereka hadapi. Bahkan sering di antara mereka thalabul ilmi dalam kondisi yang serba kekurangan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab beliau termasuk Ahlul Bait Alu Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kibarus sahabat. Tidak menghalangi beliau untuk thalabul ilmi dengan penuh semangat dan serius. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengajak teman sebayanya untuk menimba ilmu agama Allah. Mengajak teman sebayanya untuk mendatangi majelis-majelis para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhu. Mumpung mereka masih banyak, temannya menolak. Maka Abdullah bin Abbas sendiri radhiyallahu taala anhu wa ardhahi yang menyingsingkan lengan baju mendatangi para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum majma'in mengambil hadisnya Rasul dari mereka sampai kemudian ada berita sampai kepada beliau bahwasanya ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh salah seorang sahabat Ansar. Waktu itu waktu qailulah, waktunya orang istirahat qailulah. Beliau mendatangi rumah sahabat Ansar tadi, didapati orangnya sedang istirahat siang qailulah. Beliau menanti di depan pintu rumah sahabat Ansar tadi. Sampai tertidur di depan pintu rumah sahabat Ansar tadi. Begitu tuan rumah bangun membuka pintu terkejut. Di depan pintunya ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, orang yang begitu mulia secara nasabnya. Dibangunkan ditanya, "Apa hajatmu wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ibnu Abbas terbangun dan menyampaikan hajatnya, hadis saya telah sampai berita kepada aku, engkau mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ansar dari wahai Ibnu Abbas, "Kenapa tidak engkau utus aku ke rumahmu? Biar aku yang ke rumahmu saja." Beliau mengatakan, "Tidak. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu didatangi bukan mendatangi. Ini kisah Hasan diriwayatkan oleh Darimi rahimahullah dalam sunannya. Di muqaddimah sunan Darimi rahimahullah dan dihasankan isnadnya oleh para ulama. Dalam kondisi apapun, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda ketika berhasil hijrah dari Yaman menuju ke kota Madinah dengan rombongan kapal. Beliau dari suku Daus Yaman masuk Islam, hijrah ke Madinah sebagai Ahlussuffah dikarenakan tidak punya keluarga sebatang kara, tidak punya apa-apa, tinggal di emperan Masjid Nabawi untuk Ahlussuffah. Datang ketika Rasulullah SAW telah selesai perang Khaybar, berarti sekitar 3-4 tahun saja ketemu dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mulazamah selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat perutnya, sekenyang perutnya. Ketika sedang kenyang, ketika sedang lapar, dalam setiap waktu dan kondisinya selalu mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu, sehingga beliau hadir ketika sahabat yang lain yang tersibukkan dengan tijarah di pasar tidak hadir. Beliau datang ketika sahabat Ansar tersibukkan dengan kebun-kebun kurma mereka. Beliau hadir. Beliau menghafal ketika mereka belum menghafal. Dan bahkan beliau menemani Rasul ketika kondisi yang lapar yang sangat sampai batu itu diikatkan di perutnya beliau. Keluar pura-pura bertanya hadis kepada Rasul padahal perutnya sedang mengalami kelaparan yang sangat. Ternyata Rasul pun juga mengalami keadaan yang sama. Sama-sama perutnya diganjal dengan batu. Sampai Ibnu Abbas itu karena sangat laparnya sampai beliau itu kayak orang pingsan di depan, di dekat mimbarnya Rasulullah SAW. Orang yang melihatnya menganggap beliau sedang kesurupan. Beliau mengatakan, "Wallahi ma bi min junun, ma bi ilal ju." Sungguh demi Allah aku tidak kesurupan, aku hanya kelaparan saja. Tetap dengan talabul ilminya dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Terlalu banyak cerita yang lain di kalangan salafun saleh, apabila ketika mereka rihlah ilmiah ke mancanegara. Itu luar biasa mereka dalam talabul ilmi. menimba ilmu dalam kondisi apapun. Dan memang katanya para ulama, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa, tidak mampu diraih dengan jasad yang nyaman, yang enak. Harus ada letihnya, harus ada capeknya. Itu asar dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Setelah beliau membawakan hadis tentang sholat gitu ya, dibawakan sanadnya ada banyak jalur panjang, di akhirnya itu membawakan isnad beliau sampai kepada Ibnu Abi Katsir membawakan ucapan ini untuk menggambarkan bahwasanya ketika saya membawakan ini hadis dengan isnad yang begitu banyak, dengan penguat-penguat dan jalur yang banyak tadi itu bukan dicapai dengan nyaman. Itu saya dapatkan dengan peluh dan keringat, dengan perjuangan besar. Dan ketika saya menulisnya di buku saya ini pun juga demikian. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ini kalimat menjadi pegangan ulama setelah itu. Semua ulama yang talabul ilmi, yang rihlah ilmiah, yang merasakan kondisi yang serupa, selalu mengucap kata-kata ini. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu enggak bakal diraih dengan jasad yang nyaman. Itu diucapkan oleh Ibn Abi Hatim rahimahullah ketika beliau rihlah ilmiah ke Mesir. Putranya Abu Hatim Ar-Razi, namanya Ibn Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Beliau 7 bulan di Mesir. Pekerjaannya kalau pagi sampai sore datang ke halaqah-halaqah masyayikh. Halaqah ini. Malam harinya nulis. Ditulis kembali yang didengarkan sampai malam, pagi, demikian seterusnya. Suatu kali ketika mau berangkat ke darsnya salah seorang syekh, diberitakan inna syekhu alil, syekh sedang sakit. Maka mereka pulang. Pas pulang itu melewati pasar ikan di tepian pantai Mesir dan mendapatkan ikan yang segar. Kepingin makan ikan. Ketika dibeli, datang sampai ke rumah, belum sempat diapa-apain, sudah datang waktu halaqah berikutnya. Berangkat lagi. Terus demikian, halaqah, malam menulis, paginya halaqah, lupa dengan ikan tadi. Sehingga, la yakuluhu illa nayyi'a, tidak memakan ikan itu ketika, melainkan ketika ikan itu sudah mulai bau. Dia mengatakan ketika itu, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu enggak mungkin dicapai dengan jasad yang nyaman. Ada sebuah kisah yang sampai detik ini saya masih ingat tentang Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Saya enggak ketemu sama Syekh Muqbil. Saya bukan muridnya Syekh Muqbil. Saya muridnya Al-Hajuri. Tapi dia telah menyimpang. Waffaqahullah wa hadahullah. Yang menceritakan bukan Al-Hajuri. Yang menceritakan adalah salah seorang guru saya dari Qabila Wada'ah. Saya belajar Qadrun Nada sama beliau. Beliau adalah Abu Abdillah Adil bin Mi'wab Al-Wadi. Tapi sekarang saya enggak tahu gimana kondisinya sekarang. Keadaannya bagaimana. Beliau punya kitab Al-Ifadah fil Kafa'ah fil Nikah. Ketika sedang daras Qatunada di wadi, di lembah, duduk di lembah, dia petelekan di tembok kurma. Ini tembok belakangnya itu kebun kurma. Biasa dulu sambil duduk di lembah gitu, pasir. Setelah lagi pada Qatrunada, beliau menyampaikan sebuah kisah tentang Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Jadi, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah itu pernah dakwah, keluar dakwah ke Hudaidah. Itu daerah pesisir pantai. Itu tempatnya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usabi rahimahullah wa ghafarallahu ta'ala lahu. Keluar dakwah ke sana, ada kesempatan untuk berenang di laut. Berenang beliau ditemani oleh beberapa orang wada'ah. Tetap para khurasnya beliau mengawal. Di antaranya Adil bin Mi'wat Al-Wadi. Renang. berenang ada batu besar agak jauh, berenang ke sana. Barakallahu fikum. Ketika sampai di batu naik, itu kan kayak lempengan batu besar, telentang beliau menikmati suasana yang ada. Dia kan yang menemani beliau. Di tengah laut apa di pantai seperti itu, di atas batu pantai seperti itu, dalam kondisi sedang siaha, sedang refreshing berenang, sampai telentang seperti itu, beliau mengatakan, "Ini soal. Saya punya pertanyaan menjujib." Semuanya geleng-geleng kepala. "Ya Syekh, di hadhil halah," kata beliau. "Ya Syekh, dalam kondisi seperti ini." "Eh, na'am," gitu kata beliau. "Iya, dalam kondisi seperti ini pun jangan melupakan yang namanya ilmu." Itu justru sebuah thariqah yang bagus yang membuat murid itu enggak bisa melupakan kejadian, gitu. Itu kan perkara di luar kebiasaan. Spontanitas. Dan ilmu yang dibahas, membahas ilmu, itu diingat betul sama Adil Mi'wat. Dan saya ingat betul karena beliau menceritakan sesuatu yang luar biasa. Kisah yang kedua, itu ketika sedang, beliau sedang di maktabah, di rumahnya, di maktabah, bukan di masjid ya, hujan deras. Terdengar suara azan. Beliau biasa mengadakan taklim setelah sholat. Ba'da zuhur ada, ba'dal asr ada, ba'dal maghrib sampai isya juga ada. Anduras, muadzin mengucapkan, "Sallu fi buyutikum." Sudah. Syekh mau berangkat. Katanya yang horos, "Ya Syekh, al-matar." "Hujan ya Syekh." Al-Mu'adzin mengatakan, "Salih buyutik." Dia mengatakan, "Na'am, as-salah fil buyut, wa ta'lim fil masjid." Iya, betul. Di rumah sholatnya. Mu'adzin mengatakan, "Salu fi buyutik." Sholat di rumah, tapi ta'lim. Subhanallah. Yakni, itulah para ulama una. Belajar dan mengajar itu, Masya Allah, tidak mengenal kondisi. Yang terakhir tadi, ya untuk saya pribadi, deh, supaya saya semangat juga mengajar. Kadang kalau lagi musim hujan kayak gini juga malas juga ke masjid untuk mengajari santri. Tapi ya semoga dikasih udzur lah ya. Barakallahu fikum. Naam. Juga ikhwan fillah azakumullah, thalabul ilmi itu dalam kondisi yang lapang atau dalam kondisi yang genting. Bahkan di masa-masa fitnah, ketika terjadi gejolak fitnah, ragam fitnah yang menggelombang begitu dahsyat, justru di saat-saat seperti itulah dianjurkan sangat untuk thalabul ilmi, karena thalabul ilmi bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, "Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya." Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj itu seperti beribadah seperti hijrah kepada aku. Al-haraj, kata An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim rahimahullah, ialah al-qatl wal qital wa muqaddimatuhuma. Pembunuhan, peperangan dan muqaddimahnya. Minal fitan wal hizbiyah ila itu fitnah, hizbiyah dan yang lainnya. Ibadah dalam hadis ini lafadznya umum, al ibadah, sehingga meliputi semua bentuk ibadah. Al di sini al istighraqil jins, bukan lil ahad, tapi lil istighraq, untuk meliputi semua jenis ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga semua ibadah, sholat, antum sholat, fardu, ba'diyah, qobliyah, duha, qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, apa yang namanya ibadah? Termasuk ibadah ialah thalabul ilmi, dan bahkan termasuk afdhul ibadat, ilmu termasuk ibadah yang paling afdal, bahkan ulama lebih mengutamakan ilmu daripada ibadah-ibadah yang sunnah. sehingga termasuk dalam bagian ibadah thalabul ilmi. Maka thalabul ilmi di masa-masa penuh peperangan, banyak pembunuhan, banyak fitnah-fitnah, banyak asobiyah, banyak hizbiyah, dan segala macam derakan fitnah, itu pahalanya besar seperti berhijrah kepada aku, kata Rasulullah. Justru ketika kondisi yang genting seperti itu, isi dengan ilmu, isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kondisi sempit, kondisi lapang, miskin, kaya, berada, tidak berada, dalam kondisi fitnah atau kondisi yang belum ada fitnah, dalam semua kondisi harus thalabul ilmi. Tidak boleh lepas yang dari namanya thalabul ilmi. Sekaligus tadi, dari kisahnya Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah, belajar ilmu itu tidak mengenal tempat. Thalabul ilmi itu bukan ketika di pesantren saja, wahai anak-anakku. Itu kesempatan emas bagi kalian ketika diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa fokus belajar di pondok pesantren. Nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, tidak semua anak bisa mendapatkan nikmat ini. Syukuri itu. Tapi bukan berarti hanya di pesantren, begitu pulang ke rumah enggak belajar. Thalabul ilmi bukan ketika sedang di pesantren, begitu ada liburan pondok enggak ada belajar. Enggak. Bukan demikian tarekat salaf. Kewajiban menimba ilmu itu dalam semua tempat, dalam semua waktu, dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika Anda di rumah harus belajar, ketika Anda di pesantren harus belajar, ketika Anda ziarah ke famili, ke kerabat harus belajar, ketika dalam kondisi dan kondisi apapun, kapanpun waktu dan tempatnya harus belajar. Terutama ditujukan kepada anak-anak kita yang menimba ilmu agama Allah di pondok-pondok pesantren dan mendapatkan kesempatan untuk berlibur. Ini jangan sampai meninggalkan ilmu selama di rumah. Murojaah tetap, ya, memurojaah hafalan tetap, memurojaah pelajaran diniyah tetap, ibadahnya ya tetap, qobliyah ba'diyah tetap, lima waktu ya juga tetap. Walaupun tidak ada pelajaran intensif kayak di pesantren, justru di rumah itulah pembuktian bahwasanya kamu adalah orang yang semangat dalam belajar. Kamu semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam mengamalkan ilmu, semangat dalam mempraktikkan ilmu. Itu pembuktian. Waktunya mempraktikkan ilmu itu di rumah. Ketemu sama orang tua, diuji apakah kamu berbakti kepada orang tua atau tidak. Itu mengamalkan ilmu. Ketemu dengan sanak famili, apakah kamu bisa silaturahim kepada mereka. Itu mengamalkan ilmu. Ketika Anda berjumpa dengan saudara-saudari di rumah dan yang lainnya, ketika Anda berjumpa dengan tetangga dan yang lainnya, itu waktu-waktu untuk praktek ilmu, mengamalkan ilmu. Bagaimana Anda, bagaimana Antum bisa berbakti sama orang tua, bagaimana kamu bisa muamalah yang baik dengan saudara-saudari, bagaimana kamu bisa silaturahim kepada sanak famili, bagaimana kamu bisa bermasyarakat dengan baik, bagaimana kamu bisa interaksi dengan bagus. Itu semuanya pengamalan ilmu. Juga tetap dengan memurojaah ilmu ketika belajar. Intinya, barakallahu fikum, thalabul ilmi itu sampai mati. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal kondisi dan keadaan. Di setiap waktu, di setiap saat, kita harus terus bersama dengan ilmu syar'i, barakallahu. Sampai mati dan berharap semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua di atas ilmu syar'i, sehingga diharapkan dengan itu mendapatkan yang namanya husnul khitam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan waktu yang semakin malam, saya mohon maaf enggak mungkin diperpanjang. Sekiranya apa yang disampaikan cukup insya Allah sebagai pengingat untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, anak-anak saya, dan juga untuk para ikhwan-ikhwan yang di sekitar saya, dan juga untuk antum sekalian semua. Barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Semangat belajar kapanpun, dimanapun, dan bagaimana kondisinya, ikhlaskan niat, insya Allah dikasih pahala, dan sebagai sebab barokahnya hidup, barokahnya ilmu, dan barokahnya amal. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.